Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suntikan semangat, motivasi dan inspirasi kepada kita semua di sini. Juga kepada guru kita semua yang barusan membaca Al-Qur'an, Al-Ustaz Dr. Andes Muhammad Zahri. Masya Allah, beliau membaca Al-Qur'an dengan suara merdu yang membuka hati. Di antara ayat yang beliau baca yang akan kita bahas pada malam ini insya Allah. Juga ada orang tua kami, Bapak Sugiono dari asli Yogyakarta, tadi sempat berbincang-bincang sebentar kepada kami. Juga bapak-bapak yang hadir di sini di depan, ya mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu karena memang kita belum kenal, tapi belum kenal hanya secara nama. Insyaallah hati kita semua sudah menjadi satu karena Allah SWT. Juga ibu-ibu yang di belakang, saya lihat ibu-ibu ini wajahnya ahli sorga. Kok tawa? Betul atau tidak ini? Iya, kok tawa? Bukan ngelawak, saya bukan sule. Saya lihat ini, Masya Allah. Saya lihat simahum fi wujuhihim min athari sujud. Terlihat dari wajah-wajahnya itu ada tanda-tanda bekas sujud. Ini saya lihat ini bekas sujud semua. Tapi saya enggak tahu sujudnya di mana. Karena tak, saya datang duluan, belum ibu datang saya juga datang. Begitu saya datang saya lihat dikit amat perempuan. Tapi subhanallah langsung ramai. Mungkin tadi itu solatnya di dalam ghaib. Tapi insyaallah solat di rumah bersama para suami karena perempuan itu afdolnya solatnya di rumah bersama anak apa sanak famili keluarganya. Jika memang berhalangan ke masjid atau memang jauh dari masjid. Nah, ibu-ibu di sini kalau kepengen lihat wanita penduduk surga ini Pak di belakang. Mudah-mudahan istri bapak ada di belakang. Amin ya rabbal alamin. Ini mukadimah dari saya. Insyaallah saya enggak lama-lama ceramah, mungkin 48 menit. Atau 1 jam, karena saya dikasih air minuman, ada 2 botol, ini botolnya 240 ml, dikasih 2 botol, 24 tambah 24, 48 menit selesai. Tolong panitia jangan ditambah botol yang ketiga. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, kita berkumpul di sini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya ketika Maulid Nabi itu ada spanduk, ini enggak ada spanduk. Biasanya ada spanduk. Spanduknya dengan memperingati Maulid Nabi, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan mengikuti suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meningkatkan akhlaknya bla bla bla sampai terakhir. Biasanya seperti itu. Ustaz, masjid tauladan enggak ada. Berarti masjid ini luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak ada yang balas. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Ali bin Abi Thalib, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang pelit, orang bakhil, orang kedekut, kata orang ipin-ipin, orang pasif adalah yang disebut nama Nabi tapi enggak nyaut. Apa enggak nyaut itu? Enggak balas. Palembang betul enggak ya nyautnya? Betul enggak? Saya dari Pontianak. Pontianak Palembang itu mirip-mirip sedikit lah. Kalau Palembang apa, Pontianak apa? Kalau di sini apa sih? Kemano ya? Kemano. Kalau Pontianak kemana? Kalau di sini siapa? Di sini di Pontianak siapa? Mirip-mirip sedikit, orang kembar. Jadi bahasanya agak mirip-mirip sedikit lah. Makanya wajah saya mirip-mirip Palembang juga. Sama-sama mata dua, hidung satu, lubang hidung di bawah, mulut satu. Iya Bu ya? Ada orang Palembang matanya tiga? Tidak ada. Maka jangan pelit. Ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawab Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, atau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Itu orang pelit. Kalau ada orang pelit enggak mengeluarkan duit 1.000 rupiah wajar. Mungkin karena dia enggak ada uang. Tapi kalau disebut nama Nabi enggak jawab, itu pelitnya pelit ini. Pelit kuadrat. Cuman ngomong doang enggak mau. Ayo, saya pengen buktiin. Ini lagi streaming di Instagram saya, di Facebook FPD Al-Bahja Kalbar, di Facebook Al-Bahja Palembang, lalu Radio Ku Network. Saya pengen buktikan Masjid Miftahul Jannah ini cinta sama Nabi apa tidak? Jawab semua yang kompak. Semua jamaah di sini cinta sama Nabi apa tidak? Cinta sama Nabi apa tidak? Saya sebutkan salawat, jawab semuanya. Setuju? Saya sebutkan, saya ucapkan salawat, semuanya jawab. Setuju apa tidak? Ayo semuanya, Allahumma salli ala Muhammad. Kurang kencang, Allahumma salli ala Muhammad. Sekali lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini kan semangat. Allahumma salli ala Muhammad, diam. Dahlah saya balik ya ni, kalau ibu-ibu tak semangat. Saya balik boleh Pak? Boleh. Bangun bapak ya. Aduh, sebentar saya mau nanya dulu ni. Ibu-ibu sehat? Bapak-bapak sudah makan? Benar. Saya balik Pak ya. Iya. Memperingati tak guyon aja Pak ya, biar enggak ngantuk. Ini suasananya sudah dingin, AC-nya banyak lagi. Masya Allah, kota Palembang penuh berkah. Demi memperingati Maulid Nabi. Kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya saya senang ini. Ketika diadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Miftahul Jannah, namanya Miftahul Jannah. Tahu enggak arti Miftahul Jannah, Pak? Apa? Kunci surga. Jadi kalau kita mau masuk surga, surga itu ada pintu. Pintu itu gak mungkin terbuka kecuali ada kuncinya. Kuncinya berada di masjid ini, insya Allah. Maka mudah-mudahan bapak, ibu, adik-adik, saudara-saudariku sekalian yang di sini, mudah-mudahan semuanya masuk surga. Kita di sini memperingati Maulid. Saya senang yang hadir ramai. Ada anak-anak kecil, ada masya Allah, semuanya lengkap, baik dari laki-laki maupun perempuan. Alhamdulillah, luar biasa. Kenapa? Karena momen Maulid Nabi ini adalah momen yang sangat tepat, momen yang sangat bagus, momentum yang paling sempurna untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, khususnya kepada anak-anak cucu keturunan kita kelak. Karena zaman sekarang luar biasa fitnahnya. Fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Dulu kalau kita kecil, ibu-ibu pernah kecil? Alhamdulillah. Alhamdulillah kebabar itu masih waras. Pernah saya nanya, ibu-ibu pernah kecil? Tidak pernah Pak Ustaz, saya dulu tua. Berarti dari tua ke tua. Ketika kita kecil dulu, bu. Nah, semangat, balik dah saya nih. Janganlah Pak Ustaz, nasinya udah matang itu. Gak apa-apa sih, bawa pulang nasinya. Ketika dulu kita kecil, kalau kita kelamaan main di luar, orang tua kita marah apa diam? Marah. Kemana si Fatimah itu? Kemana Juminten itu? Dicarinya sama orang tua kita, kita dipukul pakai rotan. Kata orang tua, dia anak di Plaza. Di sini betul. Plaza juga. Plaza juga. Alhamdulillah sama bahasanya. Maka itu dulu. Tapi kalau sekarang anak kita gak keluar rumah, anak kita di dalam kamar, itu di dalam kamar gak keluar-keluar, belum tentu dia aman selamat. Kalau dulu anak kita gak keluar rumah, alhamdulillah bunga desa, alhamdulillah anak soleh gak pernah keluar rumah. Tapi kalau zaman sekarang gak keluar rumah, oh bahaya ini. Karena apa? Ada setan di dalam kamar mereka. Apa itu? HP, tahu sendiri. Televisi, apalagi, oh macam-macam medsos. Pak, saya terus terang aja pak, ini saya streaming di Instagram. Instagram saya nggak follow siapa-siapa kecuali 10 orang. 9 laki-laki, 1 orang perempuan. Perempuan itu hanya istri saya. Saya nggak pernah follow siapapun. Saya nggak pernah melihat status perempuan, nggak pernah. Di masjid saya bicara. Tidak pernah. Kalau ada satu perempuan, apalagi artis-artis, Bu Cinta Luna, siapa lagi? Siapa? Princess Syahrini dan kawan-kawan. Saya taunya itu doang. Ibu-ibu langsung nyebutin semuanya. Itu istrinya Raffi Ahmad, Beb, sebutin. Tidak penting nyebut nama mereka, Bu. Saya tidak pernah melihat status mereka. Tidak pernah. Tapi kalau kita buka Instagram, ada gambar bulat, mungkin anak-anak muda tahu. Pasti ketika saya lihat itu, sepertiga dari status pencarian ada aja. Buka baju lah, pakai apa namanya, baju kurang bahan lah. Ada yang pakai jilbab pasrah tapi tak rela. Tahu pasrah tapi tak rela. Belakang pasrah, depan tak rela. Gini rambutnya. Ada lagi jilbab sakaratul maut. Jilbab diunit. Dia yang makan, kita yang khawatir. Saya lihat alhamdulillah di sini tidak ada. Jilbabnya bagus. Ada merek baju you can see. You can see you kamu. Can bisa, see melihat. You can see kamu bisa melihat ketiak bini saya. Yang makai perempuan muslimah. Saya melihat dia yang apa nikmat kagak dapat dosanya. Padahal enggak pernah ngelihat perempuan, Bu. Kenapa? Karena melihat aurat baik itu laki-laki ataupun perempuan, melihat saja itu satu bab ilmu hilang. Makanya waktu kemarin di Pontianak ada namanya Al-Hafidz Syekh At-Taqi. Syekh At-Taqi ini hafal Quran dari Palestina. Dia pakai sorban kayak bapak itu, sorban. Karena Palestina itu ada ciri khasnya. Kalau saya sorban begini. Dia hafal 30 juz. Suaranya merdu, Masya Allah. Mirip-mirip Pak Ustaz Zahri lah. Cuman kan dia kan kelas internasional. Kan Palestina. Mirip-mirip lah. Beda nasib lah mungkin Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan bapak kita kelas internasional. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ketika pagi, kultum sama saya hari Ahad. Selesai kultum, beliau ceramah, saya terjemahkan, sarapan. Kebetulan orang Palestina ini gak bisa sarapan nonton sayur. Dia langsung buang air, Pak. Bester ntar dia. Gak paham. Jadi sarapannya apa? Roti. Gaduh keliling. Jam 6 pagi, Bu, nyari apa toko roti. Mana ada yang buka? Akhir keliling, mencari-cari. Pakai mobil, ada satu toko roti buka. Itu pun sudah jam tujuan. Buka. Pas buka beliau turun, Syekh Taki ini turun. Ketika turun, baru di depan pintu saja. Di depan pintu, begitu buka, gak jadi masuk, balik lagi ke mobil. Saya tanya, ya Syekh, pakai bahasa Arab. Ya Syekh, kenapa? Lama tadhul, kenapa kamu gak masuk, gak jadi belanja, hilang telaparnya. Apa dibilang, saya lapar Habib. Cuman saya pas mau beli, saya lihat yang jaganya gak pakai jilbab, gak nutup aurat. Emang kenapa? Karena kalau saya masuk, saya melihat wajahnya, saya melihat rambutnya, maka satu jus dari harta saya akan hilang. Itu kalau sekali melihat, dua kali melihat, dua jus hilang. Tiga kali melihat, tiga jus menghilang. 10 kali melihat, 10 jus. Ngapal setengah mati, hilang ya, setengah hari. Akhirnya enggak mau. Ya udah, karena saya kasihan sama syekhnya. Ya udah, syekh masuk mobil, biar saya yang masuk belanja. Akhirnya saya terheran. Loh, Habib enggak takut nanti hafalannya hilang? Saya jawab, hafalan saya udah lama hilang, syekh. Tenang aja udah. Saya yang belanja. Akhirnya saya yang belanja. Karena melihat itu, ilmunya hilang. Coba lihat anak ibu. Coba lihat anak bapak. 12 tahun belajar biologi. Begitu tamat SMA, apa mereka jadi ahli biologi? 12 tahun belajar bahasa Indonesia, begitu tamat SMA, apakah mereka pakar bahasa Indonesia? 12 tahun belajar apa? Belajar fisika, begitu tamat SMA, apa mereka pakar fisika? Jarang, paling 5% saja. Kenapa bisa demikian? Karena begitu belajar hari ini, di depannya dia lihat perempuan bukan mahram, di depannya dia lihat orang membuka aurat, belajar hari ini, siang keluar dari sekolahnya, hilang ilmunya, Pak. Itu ilmu dunia, belum ilmu akhirat. Makanya Imam Syafi'i ini saking cerdasnya. Saking cerdasnya, Pak. Beliau itu sering ditanya Ustaz Zahri, Ustaz kita yang lain. Beliau itu kalau menghafal itu ngelihat aja langsung hafal. Itu saking cerdasnya Imam Syafi'i. Makanya beliau kalau membaca buku, kalau baca kanan, kiri ditutup. Kalau baca kiri, kanan ditutup. Kenapa? Karena beliau kalau sekali ngelihat, hafal langsung. Beliau enggak mau mengacaukan hafalannya. Kita kiri kanan enggak hafal. Itu kita. Imam Syafi'i kalau dari rumah ke masjidnya, masjid ke rumahnya, beliau tutup telinganya. Kenapa? Kalau beliau buka, maka segala omongan masyarakat akan hafal masuk kota beliau. Saking hebatnya. Maka beliau tutup, beliau enggak mau mengacaukan hafalannya. Kita bolak-balik pengajian yang hafal 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Habis itu tanya nasinya ada atau tidak. Itulah. Itu kita. Imam Syafi'i tidak. Suatu hari Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Imam Waqi', "Syakautu ila Waqi' an su'i hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi." Ngadu, "Ya Syekh," nama gurunya Syekh Waqi', "Guru, aku susah menghafal." Bayangkan bisa level cerdas kayak gitu masih ngaku susah menghafal. Maka gurunya bilang, "Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi." Maka gurunya menunjukkan kepada Imam Syafi'i, tinggalkan maksiat. Kira-kira maksiat apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i sehingga membuat beliau susah dalam menghafal. Itu beliau. Ternyata, konon ceritanya, Pak, ketika beliau berjalan, di depannya ada perempuan. Perempuan Arab itu tutup semuanya, matanya tok yang tidak kelihatan. Kalau perempuan Indonesia, matanya tertutup, yang lainnya kebuka. Kalau perempuan Arab tidak, yang lainnya ketutup, matanya kebuka. Ketika lagi berjalan di depan perempuan menutup aurat, tiba-tiba berhembus angin. Angin kencang, sehingga membuka maaf, maaf, maaf, rok perempuan itu, sehingga kelihatan tumitnya. Kelihatan tumit. Imam Syafi'i kalau berjalan menunduk ke bawah. Di depannya ada perempuan. Kebuka kelihatan tumitnya. Kelihatan sebentar doang. Langsung hilang ilmunya. Langsung merasa susah menghafal. Itu cuma sekali doang. Itu perempuan zaman dulu. Perempuan zaman sekarang. Alhamdulillah kakinya ditutup. Tapi dari kaki ke atas dibuka. Na'udzubillah min. Nah, betul atau tidak saya omongkan ini? Betul, enggak mungkin lah saya bawa mobil. Astagfirullahaladzim, depan enggak pakai aurat, depan enggak pakai jilbab, saya nutup gitu. Waliullah saya. Maka ini fitnah yang luar biasa. Ini fitnah moral. Ini fitnah moral. Ada yang lebih bahaya lagi, yaitu fitnah akidah, fitnah iman. Makanya momen maulid ini adalah momen yang tepat untuk menguatkan iman. Ini luar biasa. Luar biasa fitnahnya. Apalagi Indonesia ini pasar laku. Pasar bebas. Apa aja yang dijual laku, Pak. Asal ada nabi baru, ada aja pengikutnya. Sudah jelas Nabi Muhammad Nabi yang apa ada Nabi setelah Nabi Muhammad? Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Oh, datang ajaran Ahmadiyah. Ahmadiyah bilang, enggak, ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Namanya Nabi Ahmad Mirza Ghulam Ahmad. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, Ya'ti min ba'di hismuhu Ahmad. Ya Pak Ustaz ya, saya enggak hafal 30 juz Pak Ustaz. Tapi saya hafal juz 30. Jadi akan datang seseorang yang bernama Ahmad. Padahal ayat itu ditujukan untuk Nabi Isa. Tapi kata si orang ini, ayat ini ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Sehingga orang yang nanti datang setelah Muhammad adalah Ahmad. Ah, nama saya Ahmad. Karena nama saya Ahmad, sayalah nabinya. Kata si Mirza Ghulam Ahmad ini. Ya kalau misalnya setiap nama di dalam Al-Quran jadi nabi, berarti ada nabi setelah Ahmad. Siapa? Nasrullah. Kok bisa? Idza jaa Nasrullah wal fath. Apabila datang Nasrullah. Eh, kalau begitu ada nabi lagi setelah Nasrullah. Siapa? Ustaz Somad. Kok bisa? Qul huwallahu ahad. Allahus. Apa pernah Ustaz Somad ngaku nabi? Tidak pernah. Tapi itu nyata, Pak. Nyata. Tanya Ustaz kita, kenapa bisa muncul ajaran Ahmadiyah? Dalilnya seperti itu. Bahlulnya orang Indonesia ikut semua. Ada perempuan. Namanya Lia Edan. Pernah dengar? Dia membuka kerajaan apa namanya? Kerajaan langit. Pengikutnya 80 sampai 100 orang, Pak. Pertama dia gak ngaku Nabi, ngaku Malaikat Jibril dulu. Begitu ditangkap, ngaku Malaikat Jibril, ditangkap sama Pak Polisi. Alhamdulillah. Diwawancara sama salah satu televisi. Begitu diwawancara. Pertama masuk koran dulu, korannya keluar. Alhamdulillah Malaikat Jibril masuk penjara. 12 tahun saya mundur gak pernah dengar berita Malaikat Jibril masuk penjara. Jadi oke. Ditanya sama Pak Polisi, begitu diwawancara, dia lagi bawa handuk putih sama jak ember. Ditanya, mau kemana Ibu Lia? Mau ke Jamban. Akhirnya tulisannya apa? Malaikat Jibril mau buang air. Jibril mau berak. Gak pernah. Saya 12 tahun mondok, gak pernah dengar sifat malaikat bisa buang air. Kecuali itu. Na'udzubillah min. Tapi ada pengikutnya. Bahkan syarat perempuan untuk mengikuti ajarannya, itu perempuan harus cukur rambut. Harus botak dulu. Makanya pengikutnya itu tuyul-tuyul semua. Loh benar ini, Bu? Benar. Pernah dengar enggak? Baguslah kalau Ibu enggak pernah dengar, enggak penting juga. Tapi ini benar nih. Kalau enggak percaya searching Google. Saya enggak tahu Google, Pak Ustaz tanya anaknya. Ambah Google tuh paham semua ini. Tanya, ajaran Lia Edan, namanya Lia Edan. Saya enggak nyebut Lia Edan, Lia Edan. Edan itu bahasa Jawa. Artinya apa? Gila ya Pak Sibiono. Nah, ini orang Jawa ini ngerti. Edan karena memang orangnya gila. Jadi harus botak, perempuan harus botak. 80 perempuan rambutnya botak semua. Saya mau tanya perempuan di sini, mau rambutnya botak? Kenapa? Karena bagi perempuan rambut adalah mahkota. Dirawat perempuan, masya Allah. Memang betul. Tapi ini saking cintanya, saking percayanya itu sebagai nabi atau malaikat Jibril pertama yang aku, saking hebatnya sampai botak-botak semua. Pak, itu hebat. Saya belum bisa seperti ini. Ibu-ibu, saya mau tanya, ibu-ibu di sini mau enggak kira-kira botak rambutnya demi saya? Ibu semangat-mangat. Mau apa tidak botak? Tapi si Lia Edan itu bisa, Bu. Berarti menunjukkan negara kita krisis akidah. Betul-betul fitnah. Ada lagi, Bu, di Jawa Tengah. Perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Namanya Brebes nih tempat dia ini, Ustaz Arif ini. Yang megang HP, namanya Brebes. Brebes itu gabungan Jawa Tengah, Jawa Sunda. Ada laki-laki, namanya Bejo. Bejo, ini metok betul lah Jawa ini. Bejo, Bejo, orang Jawa tuh nggak cuma ngomong Bejo, Bejo. Ngaku Nabi, namanya Nabi Bejo. Karena dia tinggal di Jawa Tengah, Jawa Barat, nah dia buat agama namanya Jasun. Jasun itu gabungan antara Jawa dan Sunda. Jasun. Pengikut dia Pak 300 lebih Pak. Syaratnya lebih parah nih. Syarat untuk mengikuti ajaran dia, perempuan-perempuan atau istri dari suami harus kawin sama dia dulu dan 40 hari harus sama dia terus. baru setelah itu baru boleh dibalikkan ke suaminya. Itu perempuannya 200-an lebih lah. Saya mikir kalau saya buat ajaran gini enak hidup saya. Saya mikir, cuma mikir doang, enggak kepingin saya. Saya tahu dosa ibu. Tapi bayangkan kok bisa perempuan mengorbankan kehormatannya, bahkan seorang suami memberikan istrinya kepada orang yang bernama Bejo ini demi mengikuti kepercayaan bahwasanya dia adalah nabi. Padahal saya lihat pak, itu masuk berita itu. Orangnya, kalau dibandingkan saya, ganteng saya lah. Memang betul, ngapain kita merasa lebih hina daripada yang ngaku nabi, betul? Iya, gantengan saya. Kalau dibandingkan ya, bapak-bapak jangan tersinggung. Kalau dengan bapak ya gantengan saya lah, karena saya lebih muda. Guyon aja, pak. Nah itu ada pak, bahkan itu kan dijawab di Kalimantan tempat saya yang kemarin heboh. Apa itu? Gavatar, gerakan pelajar Nusantara. Itu awalnya nggak ketahuan pak. Ketahuannya kenapa? Ada dokter dan dokter. Bayangkan. Dokter dan dokter. Ini kalau sudah titelnya dokter, kurang pintar apa aja. Kalau S1 kan bisa beli ijazah. Kan bisa. Jangan sebut-sebutlah Pak Ustaz, rahasia umum itu oke. Kalau S3 sudah dokter, ini sudah pintar minimal nipu orang. Karena kan ijazah bisa dijual belikan. Ini ketahuan dokter di Yogyakarta, perempuan bawa anaknya, bawa kabur duit suaminya, kabur satu minggu nggak ketahuan, heboh masuk berita. Ketahuan yang apa? Ngikut gavatar di Kalimantan sana. Padahal titelnya S3 lah, S3. Kurang pintar apa coba? Yang punya namanya Ahmad Musedeng. Nama aslinya Musadeng. Saya nyebut Musedeng. Orang Cirebon, tukang bengkel. Motor saya dulu ngajar di Cirebon. Ini tanya dia. Saya dulu ngajar di Cirebon, motor saya mogok. Saya benerin di bengkel dia. Datang ke Bogor, dapat wahyu di lapangan golf. Ngaku nabi. Gak lama jadi ngaku Tuhan. Pertama dia buat ajarannya namanya Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Ditangkap sama pak polisi. Alhamdulillah. Akhirnya dibilang, pertama dia ngaku Tuhan. Makanya hebat polisi kita ini. Bayangkan dari nabi, malaikat, sampai Tuhan ditangkap semua sama polisi Indonesia. Polisi negara lain tidak ada. Nabi Bejo tadi. Malaikat Jibril, Eden. Tuhan Ahmad Musedeng. Alhamdulillah. Aku Tuhan ditanya sama pak polisi. Bung, ya kenapa itu ngaku Tuhan? Rata-rata orang ngaku nabi, ngaku malaikat, kok itu ngaku Tuhan? Apa dia jawab? Ya bagaimana pak polisi yang ngaku nabi sama Tuhan dah kebanyakan? Ya saya ngaku Tuhan aja kata dia. Itu bayangkan pengikutnya banyak pak. Berapa yang ikut gavatar itu? Ribuan. Yang ngikut bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang bahlul, tapi yang dokter-dokter pun ikut ajaran mereka. Ini menunjukkan bahwasanya negara kita ini krisis akidah, krisis iman. Krisis iman. Kenapa Pak Ustaz negara kita krisis iman? Padahal kita semua sudah yakin tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Tapi kenapa jangankan nabi, orang aku Tuhan masih ada yang percaya. Itu kok bisa itu? Dan gak dibayar. Kalau dibayar mungkinlah kamu ikut ajaran saya, nanti per bulan aku kasih 3 juta. Mungkin masuk akal. Ini enggak, sukarela. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena nilai-nilai keimanan yang sudah ditanamkan oleh orang tua kita, nenek moyang kita, leluhur kita, sekarang sudah mulai luntur, Pak. Sudah mulai hilang, walaupun belum hilang 100%. Apa buktinya? Dulu waktu saya kecil, enggak tahu kalau bapak ibu ini, insya Allah sama mungkin, karena kita hidup di generasi yang sama. Ketika saya kecil, jam 5 sore, orang tua saya itu sudah menunggu di depan pintu. Sudah dicari dia saya. Ali masuk rumah. Tidak boleh telat, Pak. Alasannya apa? Nanti kalau pulang telat jam 5 sore, nanti dicuri sama wewe gombel. Itu kata bapak saya. Padahal niatnya enggak seperti itu. Dan saya tahu. Tapi bodohnya saya ngikut aja. Anak abah saya bawa rotan. Padahal niatnya apa? Mandi 5:30 azan maghrib. Karena Pontianak azannya 5:30. Habis itu pergi ke masjid, sholat berjamaah. Itu diajarkan oleh orang tua saya. Sampai subuh sholat berjamaah. Tidak boleh tinggal. Padahal jarak dari rumah saya ke masjid itu kurang lebih 200-an meter. Tapi saya diajarkan sama orang tua saya. Subuh jam 3:30 sudah bangun. Pergi ke masjid. Itu. Rotan. Kalau enggak mau, rotan. Itu didikan orang tua saya. Saya yakin orang tua kita yang ada di sini pun sama. Dan dulu ketika, kan saya dulu kecil. Besar-besar dia ini. Sambil nunggu maghrib atau nunggu iqomat. Kami waktu kecil rebutan mic. Kenapa? Mau nyanyi lagu sifat 20. Dulu kita dengar, Masya Allah rame masjid sifat 20. Allah wujud kidam bako muhalafatu lil hawadihi qiyamuhu binafsihi wahdaniyatu trat iradat ilmun hayam sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Mirip enggak suara saya dengan Bapak Ustaz Zahri? Kalau enggak mirip ya iyain aja Ibu, buat nyenangin hati saya. Saya sadar juga suara saya jelek, tenang aja Bu. Ini saya yakin di Bapak Ibu enggak ada yang nyanyi ini kayaknya enggak hafal. Hafal insyaallah ha. Dulu itu hafal semua sifat 20. Nanti dijelaskan oleh ustaz kita. Nanti pas ngaji ustaz yang jelaskan. Wujud itu artinya ada begini begini begini. Besok hadir lagi ya nak. Iya. Sambil ngelapin musuh dulu itu. Nanti besok kidam. Kidam itu apa? Kidamnya begini. Habis sholat maghrib kami ngaji TPA, TPQI, baca Al-Quran, baca zikir, baca ratib. Itu didikan orang tua kita terdahulu. Sehingga kita dewasanya senang hadir majelis taklim, senang hadir pengajian, senang hadir maulid nabi. Imannya terjaga, akidahnya terjaga. Walaupun sekolahnya tidak sekolah agama, tidak sekolah pesantren. Tapi dari kecil sudah diajar orang tuanya untuk kenal agama. Untuk kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Terjaga Bu, terjaga Pak. Jangankan ketika umur kecil, dari ayunan kita sudah dikenalkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di ayunan orang tua kita ngayun-ngayun. Apa dibacakan salat? Selawat. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Nanti ganti lagi. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Nanti ganti lagu lain saya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nanti ganti lagu lagi. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Nanti ganti lagu lagi. Ilahi las tulil firdaw si ahla wala aqwa ala narir jahimi. Pokoknya banyak lagu. Kira-kira yang saya sampaikan ini benar apa tidak? Benar apa tidak? Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini, kenapa betah hadir majelis ilmu? Kenapa betah maulid? Padahal suasananya lagi hujan, lebih baik tidur di rumah empuk kasur enak. Tapi Bapak Ibu rela hadir di majelis maulid. Kenapa? Karena didikan orang tua kita terdahulu dari ayunan sudah dikenalkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika jangankan di ayunan, dari lahir, ketika lahir nama yang pertama kali didengarkan oleh kita adalah nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Diazankan, diazankan sama ayah kita. Telinga kanan azan, telinga kiri iqom. Itulah cinta pertama kita di dunia ini. Anak muda zaman sekarang, engkaulah cinta pertamaku, Fred. Engkaulah hidup dan matiku. Kalau anak mati, itu mau nemenin anak dalam kubur juga gitu. Tidak ada. Lu nangis, oh menangis. Tak. Mata kanan nangis, mata kiri udah ngeliat. Ngeliat. Mana ini pengganti istri saya ini? Na'udzubillah min. Ini didikan orang tua kita. Kenapa anak muda zaman sekarang mereka enggak senang majlis ilmu kebanyakan? Mereka enggak mau hadir majlis ilmu. Mereka enggak betah hadir majlis maulid. Mereka enggak pernah kerasa di majlis salawatan. Kenapa? Karena pada waktu kecilnya mereka bukan mendengarkan salawat, tapi apa? Kiam racun. Cinta satu malam, kucing garong. Nah, kalau ibu-ibu zaman sekarang, alhamdulillah ada lagu tadi yang dinyanyikan oleh apa grup Munshid. Apa? Apa gimana lagi? Nisa Gambus itu? Hah? Iya Nisa Sabian gimana? Gimana dadanya? Bukan. Ya pokoknya itulah mirip-mirip. Tapi ada yang mirip-mirip dikit tuh bahaya. Kalau ini sasabian bagus, gimana itu umumnya itu? Bukan bidadari, tahu saya bidadari. Yang gitulah. Tapi ada yang mirip-mirip bahaya itu apa? Ah, nanti laki dan belakang nyaut. Tapi kalau Nisa Sabian bagus. Gimana Nisa? Habib Ali tahu juga ya. Dulu waktu kita kecil dikasih nama tuh Muhammad Abdullah. Ini bapak Zahri, masya Allah. Mungkin lahirnya ketika zuhur gimana? Ada bapak Sugiono, Sugi itu bagus. Sugi orang Jawa. Ada bapak apa? Zulkarnain. Tadi bapak kita Zulkarnain. Bapak Zulkarnain, nama Nabi, nama bagus. Tapi anak zaman sekarang namanya siapa? Mutin Chandra Mukti. Siapa namanya? Sanjay Dun. Siapa namanya? Lee Sun. Siapa namanya? Lee Min Ho. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati yang sering dengar lagu-lagu barat, lagu-lagu gak islami, hati-hati. Karena nanti akan berakibat, berefek ketika sakaratul maut nanti. Ketika sakaratul maut, dia kesakitan. Apa namanya rohnya mau keluar gini, maka ahli warisnya di telinga kanan yang berteriak la ilaha il, kok teriak gak mau nyebut gini, teriak lagi la ilaha illallah, tetap gak mau, gak bisa nyebut. Kenapa? Karena telinga kanan la ilaha illallah, telinga kiri setan datang bisikan ya gimana menyebut la ilaha illallah? Kenapa? Karena dulu ketika di dunia pasang headset dengar lagu India, dengar lagu Korea. Selawatan ketika ada imam habis maghrib membacakan zikir, afdhalu dzikri fa alam annahu la ilaha illallah, kafir dia. Iya atau tidak? Katanya mau meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah enggak pernah. Ini krisis akidah. Kalau tadi namanya krisis zikir. Krisis, zikir, itu pembahasan lain lagi. Ini Pak, kembali ke pembahasan. Kalau itu disampaikan kepada generasi anak-anak muda, sifat 20 saja, mereka akan selamat akidahnya kepada Allah. Lalu tidak sampai situ. Kan ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Nanti ada nabi, sifat wajib para nabi. Siddiq, tabligh, fatonah, amanah. Amanah itu disampaikan di ada lagunya itu, ada nyanyiannya itu, ada sifat mustahilnya, ada sifat jaiz bagi para nabi. Siddiq itu apa Pak Ustaz? Sifat wajib para nabi 4. Wajib para nabi memiliki 4 sifat ini. Yang satu, siddiq, nabi itu harus jujur. Maka tidak ada ceritanya nabi itu berbohong. Kedua, tabligh, nabi itu harus menyampaikan apa yang dari Allah, harus disampaikan semuanya. Makanya tidak ada ceritanya nabi itu menyembunyikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah nabi wafat kecuali semua yang sudah Allah perintahkan, semua yang sudah Allah sampaikan sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, harus amanah. Maka tidak ada ceritanya nabi korupsi, nabi khianat, enggak mungkin. Yang terakhir, nabi itu harus fatonah, nabi itu harus cerdas. Harus IQ-nya tinggi. Nabi itu cerdas. Harus cerdas. Gak mungkin nabi itu bahlul, goblok. Gak mungkin. Apalagi nabi gak naik kelas. Gak mungkin. Itu ceritanya Bejo itu gak tamat SD. Kok nabi gak tamat SD? Lo tahu. Itu kata ulama, empat sifat ini adalah sifat dasar yang wajib diketahui oleh setiap muslim-musliman. Sebenarnya banyak lagi yang lain. Di antaranya, saya hanya sebutkan beberapa saja. Enggak saya sebutkan semuanya karena waktunya sudah mepet. Kemungkinan tadi saya janji 48 menit. Ini sudah 40 menit, 8 menit lagi. Sudah berlanjut. Sudah berlanjut. Ada nasi enggak? Ada nasi enggak? Insyaallah Bu, tolong panasin nasinya. Paling akhir 20 menit lagi kita selesai. Ustaz kan 48 menit, Ustaz 12 menitnya diskon. Udah enak juga lah ceramah 48 menit, 60 menit lah. Insya Allah. Ini ibu-ibu mau dengarkan 60 menit apa 48 menit? 60 atau 48? Ngomong 60 dalam hati, aduh Pak Ustaz panas dapat tangan ini. Nah, dikit lagi. Kata ulama, kata ulama, syarat menjadi nabi satu adalah nabi itu harus dari golongan manusia. Harus dari golongan. Makanya tidak ada nabi dari malaikat, tidak ada nabi dari jin, apalagi nabi dari golongan binatang, enggak ada. Enggak ada. Ini dalam akidah kita loh ya. Makanya kalau dia edan itu pertama ngaku malaikat Jibril, kalau kita sudah diajarkan pemahaman ini orang enggak mungkin ngikut. Kenapa? Enggak ada nabi dari golongan malaikat. Malaikat. Kok bisa Pak Ustaz? Karena dia sudah ngaku malaikat sebelumnya. Ngapain lagi kita ngikut? Ini yang satu. Yang kedua, nabi itu harus dari golongan laki-laki. Gak ada nabi perempuan. Ustaz, Siti Maryam. Siti Maryam adalah wanita soleha. Waliullah kasih Allah. Bukan nabi. Ustaz, Siti Asiyah. Siti Asiyah, istri Fir'aun. Istri Fir'aun adalah wanita yang soleha. Fir'aun orangnya kejam. Tapi istrinya soleha. Masya Allah. Makanya ada empat kategori perempuan di dunia ini. Pertama, pertama adalah suami istri membangkang, durhaka. Siapa itu? Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Abu Lahab ini bapak yang ganteng. Bagi sebuah Abu Lahab karena ganteng. Ummu Jamil, ummu ibu Jamil yang cantik. Ibu yang cantik. Tempatnya di neraka. Maka kalau ada yang cantik-cantik, hai Ummu Jamil. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Suami istri durhaka. Yang kedua, suami soleh, istrinya durhaka. Suaminya soleh, istrinya durhaka. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh orangnya soleh, istrinya durhaka. Nabi Lut, Nabi Lut orangnya soleh, istrinya membangkang perintah suami. Yang ketiga, kebalikannya. Suaminya durhaka, istrinya soleha. Siapa? Fir'aun. Fir'aun durhaka, aku Tuhan. Tapi istrinya Siti Asiyah, ibu angkatnya Nabi Musa alaihis salam, soleh. Yang keempat, suami istri sama-sama soleh. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihis salam. Maka saya mau tanya ibu-ibu yang di belakang, kira-kira mau kategori yang mana? Yang satu, dua, tiga, atau empat? Yang mau suami istri soleh? Nabi Ibrahim? Yang mau kayak Nabi Ibrahim? Betul ini? Tapi Nabi Ibrahim istrinya dua, Bu. Betul kan? Siti Sarah dan Siti Hajar. Ayo pilih yang mana? Bu. Bu. Udah lapar enggak, Bu? Dikit lagi, Bu. 15 menit lagi selesai. Saya mau tanya terakhir nih. Saya mau tanya terakhir nih. Jawab yang kompak. Janji? Nah, Ibu. Janji atau tidak? Jawab yang kompak. Bapak dengarkan sendiri. Ibu-ibu yang di sini, kalau ada racun sama madu, mau diracun apa di madu? Biarkan mereka berdebat sendiri. Kalau Bapak Basri maunya pilih madu apa racun? Madu kan enak, madu murni asli dari lebahnya. Iya. Bapak Ibu yang berapa dari Allah Subhanahu wa taala, nabi harus dari laki-laki. Bukan diskriminasi, bukan. Bukan karena tidak ada, enggak. Islam itu sangat adil, Pak. Di dalam Al-Qur'an itu hanya perempuan tok yang disebut. Namanya surah An-Nisa. Enggak ada surah Ar-Rijal, enggak ada. Rijal itu laki-laki, An-Nisa perempuan. Adil, betul-betul adil. Kenapa? Oh, kok mana adil Pak Ustaz kalau bagi warisan jatah laki-laki dua kali lipat lebih banyak daripada perempuan. Ya kan begitu aja. Enggak adil ini kata orang di barat. Kalau menurut saya adil. Kenapa? Karena perempuan walaupun jatahnya satu, misalnya 300 juta, laki-laki dapat 200 juta, perempuan dapat 100 juta. Secara akal enggak adil memang. Tapi inilah Islam. Islam enggak mungkin enggak adil. Kenapa? Perempuan walaupun dapat 100 juta, dia enggak bergerak. Karena dia enggak wajib menafkahi anaknya, enggak wajib menafkahi orang tua. Tapi kalau suami, dia nafkahkan istri, dia bayar SPP anak, dia bayar listrik. Jadi walaupun 200 juta, berkurang jatah kita lah. Jadi adil apa tidak? Adil. Jadi adil. Mengapa Nabi dari golongan laki-laki? Inilah letak keadilan Allah SWT. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah kiwam. Kawam itu jamaknya ke. Kiwam itu dinding. Tempat sandaran perempuan. Gak pernah marah, gak pernah protes. Itu ibu-ibu yang nyandar di dinding. Bapak yang sandar di dinding. Apa pernah dindingnya marah, bapak sandarin? Nah. Kenapa? Laki-laki itu jiwanya kuat. Mentalnya kuat. Jasadnya kuat, jiwanya kuat. Jasadnya kuat. Kita ditonjok sekali. Kita diludah. Kita bisa menahan amarah. Ditonjok 10 kali masih bisa bangun. Perempuan jangan ditonjok, ditiup ya bertaburan tulang rusuknya. Karena memang fisiknya lemah. Oh, ibu-ibu tersinggung, ayo panco sama saya. Tapi yang 60 tahun, 30 tahun janganlah. Itu kuat, kuat fisiknya, kuat juga mentalnya. Laki-laki itu, Pak, laki-laki itu, Bu, ini saya sampaikan. Laki-laki sejati, suami ibu itu, mereka rela menutup rapat-rapat kesusahan yang terjadi di rumah tangganya. Jangan sampai anak dan istrinya tahu kesusahan yang dia pikul. Biarkan mereka hidup bahagia. Biarkan kesusahan ini aku tanggung sampai mati. Betul apa tidak, Pak? Betul. Ibu, Masya Allah, ketika suaminya datang dari kerja, langsung ngomong, Pak, besok bayar SPP anak. Bayar listrik udah mau habis pulsanya. Lalu beras udah habis. Gula habis, kopi habis. Lalu macam-macam duit arisan belum dibayar. Lalu kredit baju baru. Kemarin tadi hadir pengajian, ada ustazah bawa kerudung, saya beli 10. Belum dibayar, Pak. Ya, iya. Dengan senyumnya bapak itu menjawab iya. Dibuka dompet 20 ribu isi. Kepala pening. Aduh, besok belum gak bayar. Habis gini ini perang dunia ketiga. Akhirnya anak itu istrinya tenang. Anaknya tenang. Tenang nak, kamu belajar yang indah. Besok nanti bapak bayar SPP. Ibu tidur ya, nanti besok bayarkan arisannya. Iya, jam 9 malam tidur. Bapaknya keluar minumkan motor. Kenapa? Cari tongkrongan kopi. Kok bisa? Pening kepala. Besok bayar duit. Dari mana aja duit itu? Akhirnya 20 ribu tadi belikan bodrek. Kenapa? Sakit kepala medem di sini. Saya tanya, apa pernah? Bapak pernah gak kejadian seperti ini? Pernah kan? Pernah lah sekali-sekali dalam hidup ya? Pernah kan? Sama, Pak. Tenang aja. Kita tenang tidak apa. Apakah pernah bapak bercerita kepada istri bapak? Kau minta duit terus. Kamu gak tahu duit saya 20 ribu tok ini. Minta-minta. Kerja sana. Maknya kamu. Apa pernah kita ngomong seperti itu sama istri? Tidak pernah. Makanya bapak-bapak itu cepat mati daripada perempuan. Survei membuktikan lebih banyak janda daripada Kok bisa? Iya. Masya Allah, bapak kita di kantor ditekan atasan. Pulang ke jalan ditangkap polisi. Balik ke rumah dimarahin istri. Ditangkap polisi. Dimarahin istri. Akhirnya dipendam dalam hati. Stres, setruk, mati. Malah jantungan. Ya nasib kita ini Pak, menetes air mata saya. Tapi kalau ibu-ibu, akhirnya lega. Kita yang bukan. Itu laki-laki ini guyon aja. Saya yakin ibu-ibu di sini tidak seperti itu semuanya. Jangan dimasukkan ke hati. Saya hanya cerita saja. Janganlah marah. Ibu-ibu marah? Insya Allah tidak. Itu hikmah kenapa Nabi itu laki-laki. Lagi. Karena kuat mentalnya kuat tak? Nabi itu mentalnya kuat. Karena Nabi nanti akan dimusuhi oleh kaumnya. Akan diejek oleh kaumnya. Akan diludah. Nabi SAW setiap mau pulang ke rumahnya diludahi oleh orang Yahudi, Pak. diludah, kena terus kepalanya. Bayangkan, setiap sore, setiap pagi, ketika keluar dari rumahnya, pasti diludah oleh orang Yahudi. Dan Nabi tidak pernah membalas. Suatu hari, ketika pulang ke rumahnya sehari, orang yang biasa meludah Nabi tidak ada. Dicari sama Nabi, mana orang yang biasa meludahin aku? Ternyata orang Yahudi tersebut sakit. Apa yang dilakukan Nabi? Beliau pulang ke pasar, beliau beli buah-buahan, beliau jenguk orang yang setiap hari meludahi. Orang itu terenyuh, hatinya tersentuh. Beliau mengatakan, ya Muhammad, kawan-kawanku yang selama ini dekat kepadaku, sampai detik ini belum menjengukku, tapi engkau yang setiap hari aku musuhi, setiap hari aku ludahi, kau yang pertama kali menjenguk aku. Itu Nabi Muhammad SAW. Kita diludahi setiap hari. Kok dia gak muda lagi sakit? Alhamdulillah cepat aku mampus. Itu kita, saking kotor hatinya. Nabi SAW setiap pagi, Pak, buka pintu, di depan pintunya, maaf, ada kotoran manusia. Bukan kotoran kambing, bukan kotoran ayam, kotoran manusia. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu, Pak, hebat juga ya. Dia rela menahan kotorannya, dibawanya, taruh di depan pintu rumah Nabi. Benar sejarah itu. Tapi Nabi begitu buka, Nabi gak marah. Nabi gak terhitung, gak apa-apa. Tapi dia mengatakan apa? Sebaik-baiknya tetangga adalah orang yang memberikan aku kotoran ini. Karena ketika aku sabar, aku mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Kita dikirim kotoran satu ember, kita balas satu kontainer. Karena Nabi kuat, itu harus dari laki-laki. Nabi SAW juga syarat yang ketiga. Nabi ada harus sempurna fisiknya. Fisiknya kalau hati jangan dibahas. Tadi saya sebutkan. Fisiknya harus sempurna. Makanya kalau kita baca Sunan Tirmidzi, disebutkan Nabi itu ganteng. Iya kan? Rambutnya terurai seperti apa namanya? Seperti pohon yang indah. Alisnya terukir seperti mayang yang terurai. Hidungnya mancung seperti huruf alif. Bibirnya merah seperti merah delima. Itu sifat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Nabi zaman sekarang, yang Nabi palsu itu, rambutnya bukan seperti pohon, tapi seperti pohon kaktus. Begini. Alisnya bukan seperti mayang terurai, tapi seperti PNS bubar barisan. Hidungnya bukan seperti huruf alif, tapi seperti huruf nun. Dongkok. Bibirnya bukan seperti merah delima, tapi seperti semangka yang hampir bosok. Insya Allah. Itu Nabi sempurna. Bahkan disebutkan Bapak Ibu sekalian, sifat Nabi SAW itu, keringatnya Nabi itu wakan atiyabutik, keringat yang paling wangi. Maka yang istri Nabi namanya Sayyidah Zainab binti Huzaim. Sayyidah Zainab itu, Pak, disebutkan itu keringatnya Nabi itu dikumpulkan, dimasukkan ke dalam botol, dijadikan minyak wangi. Karena keringat Nabi itu lebih wangi daripada minyak wangi mistik. Minyak wangi mistik itu adalah minyak wangi yang paling mahal, paling wangi. Kalau yang asli, itu harganya 1 mili bisa 10 juta, 20 juta, Pak. Yang asli itu terbuat dari darah kijang. Apa Pak Habib saya beli samping jalan sebotol 20 ribu rupiah, Pak Ustaz, itu KW. Ada minyak mistik kasturi putih yang apa namanya isi ulang itu palsu. Yang asli jutaan rupiah. Keringat Nabi lebih wangi lagi daripada itu. Uban, nanti dulu Bang, sabar dulu. Ini waktunya sisa 5 menit lagi ini. Ntar saya diprotes sama ibu-ibu. Itu keringat Nabi wangi. Coba yang ngaku Nabi palsu itu, suruh dia lari 1 kilo, kita cium ketiak dia, wangi. Kalau ini diajarkan kepada anak cucu kita tentang sifat Nabi, tentang jasad Nabi, insya Allah akidah anak kita akan terjaga. Begitu ada ngaku Nabi, saya Nabi akhir zaman, suruh cium ketiak dia, wangi aku bau. Wangi Pak Ustaz, pakai Rexona. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu perutnya bidang. Enggak terlalu kotak-kotak, enggak juga terlalu buncit, enggak. Terus badannya tegap, enggak terlalu lebar, enggak terlalu pendek. Pokoknya betul-betul sempurna. Di Jember ada Nabi Jari. Namanya Jari namanya. Orang Jawa itu ora iso ngomong hak ora iso. Enggak bisa dia. Makanya kalau apa dia baca alhamdulillahirabbil alamin. memang betul di Solo, di Magelang seperti itu. Karena logatnya enggak bisa. Kalau di Pemalang tempat istilahnya bukan Bu Haji, Bu Kaji gitu. Karena kesusahan ngomong hal. Jari itu mengaku nabi. Masuk berita, masuk TV, mungkin Bapak lu pasti ingat. Nabi Jari namanya orang Jember. Itu ketika masuk TV, perutnya buncit, Masya Allah, pakai kaos ketat, perutnya buncit, kelihatan pusatnya. Udah berbuncit, tengkok hitam lagi, banyak daki. Nah, gak ada cerita Nabi Jorok pun gak ada. Abis itu, pasti wawancara, di Zoom wajahnya. Ada dua lalat keliling di sini. Lalat dekat semenari. Karena diceritakan lalat tidak pernah menghinggapi Nabi, karena Nabi badannya wangi, luar biasa wangi. Itulah kalau seandainya momen Maulid ini disampaikan di mana-mana. Hadir anak kita, diceritakan sifat Nabi, diceritakan sejarah Nabi, diceritakan bagaimana Nabi. Saya yakin anak cucu keturunan kita, mereka semua cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hadir ke tempat kawan saya, Jokovic main bola. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, siapa lagi pemain bola kok? Saya tahu dua itu aja. Masuk ke kamarnya, foto ditempel. Masya Allah, banyak full pemain bola semua. Kenapa? Karena setiap hari dia update berita bola. Jadi bangun tidur, buka HP, berita bola. Jadi malam, apa ya, big match apa ya, berapa skornya, siapa yang nyetak gol. Oh ini. Sampai hafal. Ini pemain MU, Pak Ustaz. Ini Paulo Dybala dari Argentina. Ini pemain ini, Pak Ustaz. Ini, Pak Ustaz. Semuanya hafal. Bahkan satu klub, 11 pemain, pelatih-pelatih, satu pemain cadangan, hafal semuanya setanggal. Akhirnya pun hafal. Berapa puluhan klub bola yang dia hafal ini? Kenapa? Karena dia setiap hari membaca tentang bola. Ada lagi kawan saya, satunya tentang musik. Wah, masuk kamarnya foto band. Ada band rock. Wah, apa band rock? Avenged Sevenfold. Wah, musik. Macam-macam saya masuk kamar. Fotonya, bingkai aja yang mahal. Lalu ada tipnya, ada kasetnya, ada ininya. Hafal. Ini band ini, rock lahir. Ini vokalisnya namanya ini. Ini gitarnya, ini drumnya, ini bassnya. Alirannya ini. Dia udah mengeluarkan berapa album ini. Oh, ini band ini. Band lawas ini, Bon Jovi kata dia. Ini bandnya begini. Saya gak tahu pokoknya disebutkan ini. Hafal semua, Bu. Bayangkan. Semua genre aliran musik hafal. Kenapa? Tiap hari dia baca. Bukunya ada tentang musik. Ah, dia ini bukunya paus ini cara mengetahui aliran ini hafal semuanya. Sehingga dia cinta dengan musik. Kenapa anak cucu kita tidak cinta dengan Nabi Muhammad SAW? Karena mereka tiap hari tidak dicocol, tidak diajarkan, tidak disuruh membaca untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Coba anak cucu kita setiap hari membaca Nabi Muhammad, yang didengarkan lagu selawat, yang dibaca tentang sejarah Nabi. Saya yakin 100% anak cucu kita semuanya, bahkan kita juga akan mencintai Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, ini berkat Allah Subhanahu wa taala, tibalah di penghujung acara ini. Sudah 57 menit 38 detik. Tenang aja Ibu, saya ada timernya loh. Janji saya 60 menit. Sebelum saya akhiri masih ada kurang lebih 2 menitan lebih, saya pengen ngajak qasidahan selawatan sebentar. Menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya harus nyanyi, semuanya harus qasidah. Setuju atau tidak? Nah, nanti pertama kita qasidah tauhid dulu. Qasidah tauhid dulu, baru nanti kita selawatan, kita nyanyi selawat badar. Nah, nanti ketika selawat badar, nanti ketika pertengahan saya kasih isyarah, saya kasih kode, kita angkat tangan semuanya, lanjutkan qasidahnya, saya akan baca doa karena doa yang dibarengi dengan selawat makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita qasidah tauhid, kita niat kedua. Satu, kita niatkan pahala tauhid. Pahala la ilaha illallah itu kita niatkan, kita berikan kepada ahli kubur yang ada di kampung ini. Sebagaimana kita bahagia saat ini, mudah-mudahan mereka semuanya berbahagia juga di alam sana. Kedua, kita nyanyikan qasidah tauhid. Mudah-mudahan kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semuanya qasidah, semuanya mengucapkan. Kalau ada yang enggak ngomong, enggak mengucapkan, kasih tahu saya, Pak Ustaz, ini kiri saya enggak mengucapkan. Ah, nanti nasi tahu saya kasih dia. Kalau perlu sendal dia curi. Enggak guyon aja. Itu yang kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha sembuhkan ya Allah. Yang punya hajat jajat kamu kan hajat kami semua ya Allah. Ajar dunia dengan dimudahkan urusan kami. Ajar di akhirat dengan dikumpulkan di kita bersama kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, engkau berkata kami tinggal ya Allah, anak kami, istri kami, suami kami, orang tua kami, Allah. Kami buat kita santai di antara mereka tertinggal dari rumah orang-orang yang mulia ya Allah. Ya Allah, kami mohon titipkan kami dan mereka ya Allah. Titipkan kepada mereka keimanan, berikan kepada mereka keimanan, ketakwaan, kehidupan akan kemuliaan, dan bencikan mereka semua ya Allah. Bencikan mereka akan perbuatan yang menyebabkan mereka jauh dari ini ya Allah. Ya Allah, kami mohon yang ada di sini pada teman yang mau mendengarkan suara ini ya Allah. Kalau ada di antara mereka yang masih belum jalan, belum melakukan sholat, yang masih jalan melakukan sholat, yang masih belum melakukan sholat, kami mohon ya Allah, sibuk mereka saudara-saudari kami. Kami tidak rela jika mereka melakukan sholat. Jadikan kami dan mereka semua ahli sholat ya Allah. Jadikan kami semua ahli Al-Quran. Jadikan kami semua orang yang diberikan kami ya Allah. Dan kumpulkan kecintaan kepada Nabi Muhammad dalam hati kami ya Allah. Jangan kau jauhkan dalam Nabi Muhammad dalam hati kami ya Allah. Dan kami mohon ketika kami meninggal nanti, ketika kami wafat nanti, mudahkanlah lidah kami, mudahkanlah lisan kami dan hati kami bisa mengucapkan kalimat yang agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ya Rabb, yang mendengarkan doa kami, kabulkan doa kami ya Allah. Kalau bukan kau yang mengabulkan doa kami, siapa lagi yang mengabulkan doa kami? Kalau bukan kepada kau kami minta, kepada siapa lagi kami minta ya Allah? Berkat salawat hadir ini ya Allah. Inilah yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan. Benar dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari saya sendiri atau kafir atau kalian dua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama penyampaian, selama saya ceramah ada kata-kata yang tidak enak didengar atau sikap saya yang kurang beretika berakhlak kepada orang tua kami sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali dalam keadaan panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kita bertemu lagi di lain waktu insyaallah. Doakan kami selalu, Bapak Ibu sekalian, doakan kami, mudah-mudahan kami selalu berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.